Hajar di dalam Al-Quran ini ada database, bisa ijaron, bisa juga kota atau sesuatu yang dilarang, sebuah ruangan, atau yang paling sering kita dengar bermakna batu. Yang umum hajar itu bermakna batu. Tapi di dalam Al-Quran kata dasar hajaroh itu ada beberapa makna. Jadi bisa berupa sebuah ruang atau kamar, chamber room, sebuah lingkungan ya, batas-batas lingkungan, wilayah. Mungkin ya, bisa semacam itu. Jadi sebuah teritorial mungkin ya. Ya, bagaimana dengan beberapa makna ini kita cari melalui hurufnya sehingga semuanya koneksinya, hubungannya nanti bisa ketemu. Bagaimana sesuatu yang bisa dimaknai batu kok bisa juga bermakna ruang? Sehingga dengan seperti ini pemahaman kita terhadap Al-Quran akhirnya lebih luas, dan wawasan juga kita lebih, dengan wawasan yang lebih luas kita akhirnya lebih fleksibel, dalam artian lebih bisa menerima apa yang diberikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukan sesuatu yang kaku. Kata hijab sendiri dari kata hak, ya, roh, bisa dibuka. Huruf hak, kemarin huruf hak itu berupa garis lurus, tetap berupa garis lurus, atau juga bisa juga efek dari kaca yang tebal. Nanti dari kata hajar, karena sama aja, berarti kita nanti juga akan paham makna kata haji ya. Cuma nggak pakai rok. Jadi suatu jalur. Suatu jalur, suatu trek. Terus habis itu teruskan dengan huruf ya. Oh ya. Nah. Perbedaan jak dengan hak, dari sebuah garis lurus, karena ada titik di dalam, di bawah, maka arah garisnya dia akan mengerucut ke dalam. Sesuatu yang dari besar mengecil. Jadi kalau kita lihat titik, bagaimana konsistensi titik dalam huruf hijaiyah. Bak, karena titik di bawah, maka dia bermakna dalam. Jim hak ho, itu dalam sistem huruf hijaiyah merupakan satu paket ya, sama bentuk, cuma perbedaan titik. Nah, konsistensi sama dengan bak, karena titiknya di dalam, di bawah, maka dari lurus dia harus arahnya ke dalam. Karena hak nggak ada titik, dari lurus tetap lurus. Otomatis karena kok titiknya di atas, berarti dari lurus dia harus. Ini sebenarnya simbol-simbol satu, kalau fisika, dari lensa, refraction. Di mana dari lurus mengerucut itu lensa cembung, lurus-lurus itu merupakan lensa datar, lurus melebar itu adalah lensa cembung, lensa cekung. Itu dalam segi refraction. Tapi kalau dari segi fisika lainnya, itu juga merupakan hukum Bernoulli. Pipa. Bagaimana orang bisa mengukur tekanan pipa dari pipa yang besar, mengerucut, lurus, dengan kita mengetahui hukum-hukum Bernoulli, kita juga akhirnya bisa menghitung daya angkat pesawat. Bagaimana kita ngitung. Itu semua cuma dari 3 huruf. Bayangin, baru kita menginjak huruf, 2 rumus, dua teori fisika yang sangat sulit dan penting. Itu ternyata hanya dicakup hanya dengan 3 huruf. Jadi seluruh kelautan untuk masalah arus, masalah kecepatan, masalah ini itu itu pakai hukum Bernoulli. Dan untuk pesawat juga daya angkat sayap, daya ini, itu juga memakai hukum Bernoulli. Itu memakai hukum Jim Hak Ho. Dari sesuatu yang datar, bagaimana dia tekanan di kompresi, lalu bagaimana kalau kompresi itu dipecah lagi. Jadi kalau nanti ketemu, ini kalau kalau kita nanti detail, kita buka, kita hafal kata-kata di Al-Quran, sehingga ada beberapa kata yang kalau dibuka itu langsung berubah menjadi rumus tanpa harus berkias-kias ke sana kemari. Dan terus terang saya membuat lensa yang Pak Salam tahu, itu hanya berdasarkan dari satu kata di surat An-Naba. Dan lensa itu akhirnya sepadan dengan harga yang lensa-lensa teropong bintang yang sampai ratusan juta. Cuma bermodal satu kata di dalam Al-Quran. Cari surat An-Naba. Jadi, jak mengecil. Hak jalur, jak mengecil. Rok berputar-putar. Atau berbagai hal kegiatan, atau berbagai hal, segala sesuatunya. Bisa juga bermakna letterlock, berarti dia juga harus berputar-putar, atau berbagai hal, ini bisa diaplikasikan ke semua bentuk kebutuhan. Nah, sekarang kita ini dari makna hajar. Dan ini bentuk asli dari batu. Sesuatu yang kita sepelekan. Banyak kan kita temui. Cuma kebetulan biar matching saya ambil yang batu hitam aja. Batu hitam yang kecil. Sebenarnya banyak jenis batu gravel ya. Kerikil. Dan nanti kejadian kerikil ini, di mana pemanasan dari kerak bumi, pemanasan dari sama dengan pembuatan mikroprosesor. Cuma yang satu oleh Allah sebesar planet, yang satu instrumen pabrik di Texas yang cuma beberapa mungkin hektar atau ya ribuan meter aja ya. Dan ini hasil karya manusia. Ini hasil karya Allah. Ini hasil karya manusia yang ilmunya dapat dari Allah. Ini diremehkan karena kita belum tahu teknologinya. Dan ini berharga mahal. Dan kita tahu teknologi Allah jauh lebih tinggi daripada teknologi manusia. Karena manusia dapat teknologi yang juga dapat hidayah atau ilham dari Allah. Sekarang kita lihat nanti bagaimana isi keduanya ini. Nah, ini juga sebuah sesuatu yang besar yang kita kemarin pada waktu Muharram apa kita sudah bahas, acara Aswad. Jadi, dari sesuatu yang kita remehkan kecil, sesuatu yang berharga, dan ini lebih besar lagi. Ah, ini foto dari batu kalau dipecah. Jadi kita ambil batuan basal atau apa, kita taruh di bawah mikroskop. Ternyata dia banyak serat, banyak urat. Jadi inilah makna hak, sesuatu jalur, di mana jalur tersebut mengecil dan dia berputar-putar. Rok, itu hijau. Itu dari makna yang simpel aja. Ini jadi ini kita udah nggak bisa bantah ya, karena anak ilmu pengetahuan ya, dan sudah dibuktikan apa ya, kalau teman-teman sudah banyak ilmu katon ya, sudah kelihatan, sudah nggak bukan rekayasa ya, memang seperti ini. Dan ini adalah foto struktur internal dari sebuah mikroprosesor. Foto menengah, belum foto detail. Dan ini sekarang coba kita lihat dari pembuatan sebuah mikroprosesor. You kita lihat foto tadi. Bagaimana sebuah mikroskop dibuat. Pabrik harus benar-benar bersih. 100 kali lebih bersih dari ruang operasi bedah. Jadi ini bisa dimanakan sesuatu yang bersuci. Pertama mereka harus membuat sirkuitnya dulu, rancang bangun. Nah ini gambar dari sebuah mikroprosesor. Semua berasal dari pasir. Saya klik dulu. Ini terpaksa saya ambil babak banyak software. Ini saya pakai Google. Alhamdulillah. Jadi ini lagi saya pakai Google satelit. Kenapa Ejar? Ya Google Earth. Itu bisa bermakna kota. Ternyata sebuah kota kalau difoto dari atas kayak bebatuan tadi kalau di mikro juga seperti rancang bangun sebuah mikroprosesor similar. Jadi inilah konsistensi dari Al-Quran, gimana konsistensi dari tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau berbesar, nah sehingga kalau udah diperbesar kita kelihatan atau semakin mengecil semakin mengecil. Ini mikroprosesor. Hah? Saya lanjut. Jadi dari pasir, pasir silika yang banyak, dia nanti di melting, dan di sini nanti melting ini ada pemurnian, penyusunan struktur, sehingga kita nanti juga belajar bagaimana sebuah soft dalam sebuah berjamaah tersusun. Jadi dari sesuatu silikon, pasir silikon yang bentuk strukturnya ininya tidak beraturan, sehingga dengan pemurnian dia softnya ditata sehingga akhirnya antara jarak partikel atomiknya itu sama rata. Dengan semacam itu akhirnya batu yang tadinya tidak berguna katanya manusia sehingga bisa didaya gunakan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, itu ini juga nanti berhubungan juga dengan bagaimana sebenarnya sebuah soft itu menjadikan dari orang-orang yang enggak karuan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sesuatu yang bisa sangat berguna. Juga akhirnya bisa membedakan bagaimana sesuatu itu menjadi arang atau menjadi berlian. Dari struktur atom yang sama, bahan yang sama, yang satu menjadi karbon untuk bakar-bakar, yang satu untuk berlian. Sesuatu yang disimpan dan sangat disayangi. Jadi dari pasir silikon dia di melting kan, nanti ada film detail mengenai ini. Jadi dengan melting, nah ini perfect silikon. Nah dari sesuatu bentuk yang tidak beraturan, begitu dia dicairkan menjadi sebuah struktur atom yang sangat beraturan. Ini sebuah soft. Bagaimana soft yang teratur? Bagaimana sesuatu yang rapat? Rata tapi, rapat tapi bukan, selama ini kita kenal soft kita rapat, tapi nggak teratur, aja pokoknya rapat. Ternyata soft itu sendiri dari sebuah soft, tunduk, sesuatu yang teratur, soft, dan fak, indah, rapi, fine. Jadi soft sendiri adalah keteraturan yang sangat indah. Jadi dari sesuatu yang tidak teratur akhirnya menjadi sesuatu yang teratur. Inilah harga dari sebuah silikon wafer. Sehingga dia lebih mahal daripada emas ya. Debu, sesuatu yang mengotori harus benar-benar dihilangkan. Jadi tingkat kebersihan dari pabrik ini 100 berapa kali lebih bersih daripada ruang operasi yang steril. Jadi kita tahu bagaimana untuk menciptakan soft yang bagus, bagaimana menciptakan jamaah yang bagus, harus dimulai dari sesuatu yang bersih. Islam mengajarkan kita untuk steril, suci pikiran, suci makan. Jadi kalau itu nggak suci, nggak bersih, ya kita nggak bisa maju ke step berikutnya. Jadi mikroprosesor tadi nggak bisa dibuat kalau fabrikasinya, ruangannya nggak bersih dulu. Nah, sesuatu tempat kalau kita mau beribadah, mau shot, mau ini, harus dimulai juga dari sesuatu yang bersih dulu. Ruangannya bersih, orangnya bersih, kita disuruh wudhu dulu, mandi, apa sebagainya, dan lain-lain. Semakin itu bersih, semakin bagus. Juga bukan hanya jasmani, zero mind. Penyucian dari pikiran. Tidak ada tendensi buruk, tidak ada suudon, tidak ada sesuatu yang jelek harus bersih. Begitu ada yang kotor, rusak. Begitu ada debu satu masuk, mengotori sebuah mikrochip, enggak laku. Risikonya di situ. Jadi sebelum masuk mereka harus benar-benar steril. Dan semuanya free of dust. Suci dari kotoran. Suci dalam tubuh. Malaysia. Ini dia nerima. Jadi di pabrik ini benar-benar shot ya, dalam artian semuanya teratur, semuanya serba tunduk kepada apa yang telah ditentukan. Satu SOP meleset, bubar semua. Jadi dalam pembuatan mikrochip hal yang sangat penting adalah satu, cahaya. Anur 35. Dialah yang membentuk blueprint pencetakan dalam setiap mikroprosesor. UV light transfers the circuit structures depicted on a mask to the wafer. The exposed parts of the resist are soluble and are removed by a developer. Jadi kayak fotokopi kan? Jadi rancang bangun yang sedemikian rumit seperberapa dengan bantuan cahaya dia ditransfer untuk dicetak di sebuah silikon wafer di mana di sini sudah dilapisi dengan fotoresist. Jadi sesuatu yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sehingga terbentuknya diagram akhirnya unprotected parts of the water surface are etched away. The structures of billions of small current switches. The unprotected parts of the water surface are etched away. The structures yang tidak dilindungi oleh gambar tadi. Are generated on each wave. Sehingga dia membentuk hak jalur-jalur ya. Bikin nama di logam itu ya. Ya, di etching gitu ya. Cuma ini benar-benar mikro. Wafers move on to the ion implantation, where the electrical properties of the transistors will be specified. Sehingga ini dalam 1 mili, atau berapa ini bisa jutaan transistor ditanamkan. Dicucikan lagi. Nah, dikembalikan ke tempatnya. Yang sok-soknya nggak teratur, dia harus menempati pemanasan ulang. Kalau besi itu mungkin ini ya, dibakar ulang untuk biar tajam itu ya, apa? Disepuh. Jadi ini tadi ada juga penyepuhan. Requires a clean room as big as 2 soccer pitches. While our people monitor the complex processes, automated manufacturing itself always takes place within hermetically sealed production lines. Sekarang kita coba imajinasi ya. Dalam sebuah pabrik ini, ada employer, karyawan-karyawan yang serba teratur, patuh pada SOP, alat-alatnya serba canggih, dan dalam sebuah lokasi yang benar-benar sudah ditentukan. Sekarang kita coba transform sebuah imajinasi seperti ini kepada susunan universe, di mana karyawan-karyawan tadi anggap sebagai malaikat, dan susunan universe ini adalah sebuah struktur fabrikasi yang serba teratur dan banyu, hidup ya. Sesuatu bukan mekanikal, tapi sesuatu yang ya memang seperti batu, tapi sesuatu yang saling menunjang, saling keterkaitan. Jadi dengan begitu akhirnya kita bisa membayangkan kebesaran Allah, bagaimana memanage alam semesta ini dengan banyak malaikat di dalamnya, sehingga bisa mengawasi setiap proses yang berlaku di situ, baik dengan komputer, dengan apa, itu teknologinya Allah yang kita nggak paham dan memang tidak akan paham. Dan kita akhirnya bisa hidup menikmati di dalam sebuah proses fabrikasi tersebut. Jadi bayangin, ini sebuah fabrikasi di mana ini alat-alat universe, kita nggak tahu Allah menciptakannya berupa bentuk planet, gugusan bintang. Dan orang-orang ini malaikat, anggap aja employee-nya loh. Jadi ya, seluruh apa yang dibutuhkan di sini, apa yang dibutuhkan manusia, dan apa yang ada di alam. Sehingga bagaimana kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya, sedemikian rumit sebuah proses hanya untuk manusia. Tiba-tiba yang dikai gak terima sih. Nah, pembersihan dengan air, penyucian terakhir dengan air. Before the copper is poured into the trenches for the interconnect, a barrier layer is applied. It helps to avoid short circuits and guarantees reliability. Secure, secure, aman. The trenches are then sealed with copper. Dilapisi dengan tembaga. Finally, the excess copper is ground down to the edges of the trenches. This insulates each interconnect from the others. Nah, kita jadi hak dengan cak dan rok. A microchip made of copper wiring established Global Foundries as the first company in the world to adopt copper in volume production. A foundation for the state-of-the-art multi-core processors that Global Foundries is introducing today in all product areas. To keep us on the leading edge of the world's chip makers, electron microscopes constantly monitor every step in the manufacturing process, down to the atomic structure of each individual transistor. Perhatikan gambar ini ya. Down to the atomic structure of. Gambar-gambar ini nanti sama dengan kalau batu di mikroskop juga. Tapi memang asalnya sama. In 2 months, the wafer is ready. Huge integrated circuits consisting of conductors with a length of multiple kilometers. Ah, lihat, ini kan seperti jalan highway. Sebuah kota, jalur bertingkat. Makanya Hajar kenapa juga bisa bermakna kota, sebuah teritorial. Di mana kalau kita perhatikan kota sekarang, kota-kota metropolis, jalannya bisa punya jalur sendiri-sendiri bertumpuk-tumpuk dan nggak boleh ada stuck kan, semua harus teratur. Begitu ada stuck, macet, bubar semua. Billion transistor dan ribuan kilometer dalam sebuah bentuk yang kecil. Dan tidak lebih besar daripada fingernail. The first truly global semiconductor foundry, located in the USA and Germany, Fab 1 in Dresden, and the future Fab 2 in Malta, New York. Together, they'll be two of the most advanced chip factories on Earth, and a testing ground for the very latest microelectronic innovations from around the globe. The last production step in microprocessor manufacturing is the packaging of the chips. Jadi satu bulatan begini itu menjadi puluhan microchip ya. Dipotong-potong, ditempatkan ada otaknya sebesar. Ya, iya memang. Jauh lebih mahal daripada emas. Tapi kalau jadi produksi massal, Iya, mudah. Kan perbedaan satu, soft. Penataan soft yang benar-benar keteraturan. Sehingga sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Film yang memperlihatkan alat apa saja yang dipakai oleh semua. Bagaimana kita bisa menghindar? Ya. Banyak debu dikerikil di mana-mana, dan kita pasti menginjaknya. Jadi begitu kita nginjak itu, dia langsung mencatat spesies nomor sekian, ini sekian, ini bulan bin bulan, berapa sini? Dan sesuatu yang kecil. Jadi kita bisa bayangkan dengan semua alat modal segitu bisa dibuat CCTV, handphone, mobil, apapun yang canggih, satelit. Sekarang kita banding balik lagi ke Hajar Aswad. Sesuatu yang ditemukan oleh Nabi Ismail, katanya batu langsung dibawa malaikat suruh masang di Ka'bah. Udah nggak banyak tanya-tanya, ini install aja di tempatnya. Nggak ada bayar ruwet, taruh di pojok, startnya ada di situ, dan kita semua yang ke sana suruh dadah. Jadi dengan alat super canggih kalau kita tahu, berarti kita sekarang nggak bisa meremehkan namanya batu alam, bahwa di situ ada pencatatan secara digital. Dan ingat, kalau kita tahu artis smart memory, apalagi sekarang ada yang solid drive, semacam flash disk, bisa menyimpan memori segitu banyak. Jadi, spesies seberapa banyak pun, kalau kita menginjak batu tersebut, seluruh datanya akan terisi, akan direkam, dan tidak ada istilah penuh, sehingga itu nanti menjadi pelaporan pada saat kita dihisap. Jadi malaikat nyadar, batu nyadar, Allah sendiri pun tanpa itu semua juga udah maha tahu. Cuma Allah inginnya semua agar bisa dipelajari oleh manusia, semua agar bisa dimengerti oleh manusia, sehingga kita bisa dengan sadar untuk bertanggung jawab karena kita sebagai khalifah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, dan Allah membuka teknologinya. Teknologi dibuka agar kita sadar. Ini loh, kamu saya serahkan pengawasan ini, kamu saya beri ini, kamu saya beri ini, gunakan sebaik-baiknya. Kalau kamu nggak gunakan pun, ini juga untuk pencatatan kamu. Sehingga kamu nanti, kita sebagai manusia, nggak bisa menghindar. Dan kita tahu bahwa untuk hisab, untuk hisab atau apa, itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga katanya keringet sampai banjir keringet. Kenapa cukup lama? Karena secara detail, seluruh yang berhubungan dengan kita, mikroprosesor yang berserakan di mana-mana, sel kita dari ini juga semua diproses, tangan kita untuk jadi saksi, karena di sini juga ada silikon, ada rambut ini juga silikon. Jangan meremehkan ini dan letaknya di kepala dan tempat-tempat penting vital, sehingga dia karena silikon, anggap aja yang kita ngerti teknologi untuk prosesor itu silikon, sehingga ini bisa merekam. Dan tubuh kita semua ada bulu, Jadi kita nggak bisa menghindar. Otak, apa yang kita pikir, ditempeli oleh silikon. Apa yang kita pertanggungjawabkan juga ditempeli oleh silikon. Maaf, kemaluan kita. Tangan. Hidung. Silikon. Jadi apa yang masuk ke mulut, semua juga dipertanyakan. Cuma ada yang lebat, ada yang lembut. Yang pasti semua ada, setiap pori-pori ada bulu. Dan kita tahu cara teknologi kalau bulu itu kita belah, itu silikon ya. Penyusun dari rambut ini silikon. Jadi jangan berharap kita bisa menghindar. Udah gitu ada yang kita ini mah minta disuntik silikon. Makanya. Makanya. Perhitungan, akhir waktu nih, Pak. Jadi dari sini kenapa kita membahas kata hajar, batu, sesuatu kata yang mungkin nggak penting ya. Batu, apa sih makna batu ya? Paling untuk bangun gedung, untuk ini, untuk melempar orang. Ternyata batu dinamakan hajar oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ternyata kalau hurufnya kita kupas, Al-Quran mengajarkan kita teknologi yang ada di sebuah batu, dan itu juga warning ke kita, jangan meremehkan batu, saja macam-macam karena batu. Dan ini juga sebagai pandangan bahwa setelah kita meninggal, katanya hilang semua. Enggak. Batu itu masih ada. Dan kita ingat kejadian batu dari kerak bumi, mahma, lelet, dipanaskan juga semacam silikon tadi. Dan setelah dia dipanaskan, dia ikut ke atas menjadi batuan. Dan diproses lagi, seperti itu berulang-ulang terus. Tapi cerita terlepas dari maka prosesnya seperti nanti mungkin dari silikon juga atau apa artikel atau apa yang ada itu sebenarnya karena ucapan dari orang tua juga dengan keturunan yang lalu jadi ada dua sisi, mungkin sisi secara fisik mungkin real. Karena kita juga terdiri dari bahan-bahan alam juga. Logam atau apa semua ada di sini. Mineral. Dan manusia itu sebenarnya isinya cuma mineral dan air. Ya. Kantong air yang berjalan sebenarnya manusia ini. Tapi sebenarnya karena sebenarnya cerita maling kundang itu sendiri adalah sebuah implisit. Seperti dikatakan di Al-Quran. Bahwa hati manusia ini kadang-kadang bisa lebih keras daripada batu. Dan Allah sangat membenci hati yang keras. Dan diberi perumpamaan, batu aja kena air bisa lubang. Kenapa hati manusia kok bisa menjadi keras dan tidak bisa berubah? Jadi itu kok karena cerita itu juga berasal dari Sumatera Barat, daerah Padang, di mana mereka juga keagamaannya juga. Itu sebenarnya sebuah simbolik bahwa kalau hati yang keras, di mana ibunya dan anak sama-sama keras, sehingga semuanya akhirnya bisa saling menghancurkan. Kehidupan si anak hancur dan si kehidupan si ibu pun menerusnya juga hancur. Ini karena hati yang keras dan lebih keras daripada batu. Coba kalau dua-duanya bisa saling melunak. Dan ini sebenarnya ada kisah juga pada saat seorang sahabat mau meninggal, ternyata nggak bisa meninggal. Setelah ditanya Rasulullah, ibunya mana? Apa nggak seperti maling kundang? Hampir kan? Lain versi, di mana akhirnya Rasulullah memberitahukan kepada sahabat lain, dia nggak bakalan bisa meninggal sebelum dimaafkan ibunya. Akhirnya ibunya keras, suruh maafkan nggak mau. Rasulullah akhirnya memaksa, bagaimana tahu kelemahan hati seorang ibu. Udah, kalau ibu nggak mau maafkan, mendingan anaknya ibu dibakar saja. Akhirnya dengan cara semacam itu, hati si ibu yang tadinya lebih keras daripada batu, luluh, sehingga dengan luluhnya hati, hidayah Allah bisa masuk. Dengan hidayah Allah masuk, dia memberikan doa ke anaknya, dan anaknya sudah luluh, dimaafkan, sehingga hidayah Allah juga masuk, dan semuanya happy ending. Nah, ini bedanya. Kalau Rasulullah, yang kita nuruti ajaran Rasulullah, semuanya happy ending. Tapi kalau kita nuruti nas manusia, seperti paling kundang, ternyata set ending, semuanya hancur. Ini perbedaan antara ajarannya Islam, dan Islam dari makna salam, selamat, berarti harusnya semuanya happy ending. Happy ending bukan di dunia maksudnya, ada yang di dunia, tapi happy endingnya nanti yang pasti itu finalnya di akhirat. Itu pasti happy ending. Tapi kalau kita menuruti hukum masyarakat, kita menuruti nafsu kita, sudah bisa dipastikan, seperti maling kundang, nggak ada happy ending. Jadi itu yang bisa kita ambil hikmah dari cerita. Jadi semua udah, ini udah, kata hajat udah, apa-apa alat yang dibuat udah. Oh ya, untuk anak temunya. This example shows two large segments of continental crust colliding very slowly over millions of years. One landmass is forced underneath the other. To relieve the stress, mountain ranges are often formed in the overriding landmass. Daratan yang kita injak ini. Ini magma. This is the way the continents looked 600. Jadi dunia dulu itu gak bersatu ya. Karena pergerakan magma, cairan, sehingga kita proses. Jadi waktu bumi akhirnya, makanya kenapa daratan bisa berkata albar, tak roh, ruang yang berputar ya. Dengan seperti ini kita juga nggak bisa semena-mena kalau kita mempelajari sejarah para nabi, kehidupannya dia, Abinu, kita harus lihat struktur bumi pada saat nabi tersebut hidup. Karena bumi ini terus bergerak. Dan ini juga menerangkan bagaimana kita hidup di dalam mahna. Mahma ini silikon, ini prosesnya juga dari pemanasan seperti tadi. Akhirnya di Al-Quran bumi Allah yang satu mensucikan bumi Allah yang lain. Kenapa bumi ini suci? Bisa untuk mensucikan. Kenapa ada teori debu, teori bedak untuk teori water, kalau wudu untuk air, tayamum, kalau Anda bisa ke tayamum, karena itu juga bisa mensucikan. Bahwa semuanya sudah di recycle, reproses. Dan ini juga saya menerangkan pada waktu kita mempelajari bak dan rok, yang satu bermakna kebajikan, albir, baik, dan yang satunya lagi bermakna daratan. Ternyata setelah kita tahu yang namanya daratan itu adalah ruang yang berputar, ngambang. Akhirnya Quran juga menerangkan lagi teknologi mengenai plat tektonik ya. Jadi pergerakan dari permukaan bumi. Jadi kenapa kata Barok satu sisi bermakna kebajikan, satu sisi bisa bermakna daratan. Ini kalau tafsirnya kita nggak ngerti, sesuatu yang nggak masuk akal. Kan? Huruf sama, tulisan sama, bacaannya cuma berbeda dikit kok berbeda makna. Ternyata setelah kita kupas hurufnya dan kita masuk ke teknologinya, Allah konsisten. Dan akhirnya setelah kita tahu makna kata hijar tadi, ada sebuah kata haji, hak dengan ja tanpa ro, dan tiada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Jadi seseorang yang benar-benar hajinya Ba'rok, Mim atau Rof, sebuah awalan, Ba'rok, sesuatu yang bagus, sesuatu yang berputar, sesuatu yang apa, dia nanti akan langsung sudah memiliki jalur, tapi nggak muter-muter. Paham maksudnya? Kecuali jannah, kecuali surga. Jadi seseorang yang sudah haji dan itu hajinya dianggap baik, maka dia sudah mempunyai jalur lurus. Dan kalau kita lihat sebuah jalan tol yang lurus, hak, ternyata dia jak ya, mengerucutnya. Itulah haji. Tol. Jadi tiada balasan yang lain untuk haji yang mampu kecuali jalan tol. Nggak tahu maksudnya. Tanpa halangan sudah, silakan sampai tujuan. Enak ya ternyata ya, Quran kalau ditransfer ke sebuah teknologi ya. Dan kalau kita tahu berarti, seseorang sudah haji, harusnya di dalam mikroprosesornya dia sudah terbentuk sebuah ingat di dalam Al-Quran. Dia harus tahu kemana-kemana. Jalur yang rumit pun dia sudah bisa memecahkan. Dan juga tahu bahwa seseorang yang telah haji, yang tadinya dia lurus-lurus saja, dia juga harus bisa semakin spesifik. Ya. Dari yang umum menjadi sesuatu yang spesialis. Makanya di sini juga ada kata jihad. Jadi antara dia berangkat dan dia pulang harus ada perbedaan. Yang tadinya dia lurus-lurus saja, ternyata sekarang semakin detail. Bisa dipahami secara kalau enggak nanti kayak macet di jalan tol ngalangi yang lain. Itu juga bisa juga. Itu pemahaman yang lebih jauh lagi. Jadi itu yang bisa saya terangkan dari kata ijar. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dari buku-buku selama ini kan orang mengatakan bahwa masalah nafinya maksud hati yang diterima. Ini boleh dikatakan hampir seluruh orang yang naik haji melakukan haji yang maksud adalah haji yang Quraisyah maksud itu adalah dia memenuhi janji. Saya terus teringat lagi dengan Untuk orang yang sukses itu. Penuhilah janjimu dan akan aku penuhi janjiku. Yeah. Untuk level, next level ya. Buat saya lebih setelah saya melihat penjelasan Quran yang kapan hari ini pasti lebih condong kepada boleh sehat. Okay. Jadi orang yang haji yang mabrur adalah haji yang orang yang memenuhi janjinya. Jadi apa dia di depan Allah di dalam kafir itu apa? Atau janji sebagai dia khalifah? Bisa juga ketika janji itu kalau karena ingat pada waktu perang ada ketika kita sudah surat ayat apa itu ada janji bahwa pengakuan bahwa saya itu engkau itu adalah Tuhan berarti ada kepatuhan di situ berarti kalau dikaitkan lagi dengan alkohol lagi masuk. Ya. Inna sholati wa nuruki rahmah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji pun juga ada, mungkin mereka berjanji-janji lah. Kalau saya naik haji ini, nanti tak ya. Haji. Kan itu janji. Tapi setelah pulang, dia merasa yakin bahwa hajinya dia makrul. Ya, jadi kan ada ucapan-ucapan ya, yang hajinya dia makrul. Tapi kalau dikatakan oke lah haji mabrur yang diterima. Kenapa kok sholat kok nggak ada sholat mabrur? Kalau memang ada ini takatik nakal saya. Kenapa ketika kita mau sholat mau puasa, mudah-mudahan puasa kita puasa yang mabrur ada nggak istilah? Alam tak takut. Nggak istilah pak, istilah. Kenapa kok hanya haji aja kalau memang haji itu yang diterima itu adalah haji mabrur? Pemahaman masyarakat Islam adalah haji mabrur itu adalah haji yang diterima. Okay. Tapi ada enggak sholat yang mabrur? Ada enggak puasa yang mabrur? Ada enggak zakat yang mabrur? Kan enggak ada. Hanya haji toh memang. Sini gini. Dalam lingkup sholat, apa? Rukun Islam. Yeah. Islam dari kata salam. Salam dari sin implementasi di sini berbuat. Berarti berbuat ya, perbuatan ya, action kan. Nah kita tahu rukun Islam, berarti juga rukun salam, sebuah paket keselamatan. Jadi rukun Islam itu adalah sebuah paket bagaimana kita bisa selamat. Rukun salam, rukun-rukun Islam. Islam ada huruf alif di depannya, berarti paling salam. Selamat ya, di atas keselamatan yang paling selamat. Nah, rukun Islam adalah sebuah paket keselamatan. Berarti di situ ada lima item. Berarti kalau kita ingin selamat, lima item ini harus dilakukan dan harus berurutan. Berarti apa yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa selamat? Islam mengajarkan satu. Secara keimanan, keilmuan, iman juga bisa ilmu, juga bisa percaya ya. Jadi secara keyakinan, kepercayaan, ilmu, syarat untuk selamat pertama kali, itu baca dua kalimat syahadat. Ya. MOU. Syarat pertama untuk selamat, itu baca dua kalimat syahadat. Secara keimanan. Ya. Secara amal soleh, syarat untuk bisa selamat pertama, jaga mulut. Secara amal soleh. Nah, urutan kedua kalau ingin selamat, paketnya, secara keimanan, ilmu, dan keyakinan, kita suruh sholat. Secara amal soleh, jaga tinggal laku. Pergilah sholat dimulai dengan aktif, diakui dengan selamat. Pergelaran. Jadi, kalau kita ingin selamat, secara keimanan, pertama, jaga kalimat syahadat, secara amal soleh, jaga mulut. Yang kedua, secara keimanan, kita harus sholat. Secara amal soleh, jaga tingkah laku. Gak percaya, coba langgar. Baiknya gimana pun, mulut jangan dijaga. Kalau kita selamat, saya ingin ngomong. Nomor tiga, secara keimanan, kita harus puasa. Secara amal soleh, minit kolbu, positif tinggi, ini, gak gampang koya. Secara keimanan, kita disuruh zakat. Secara amal soleh, meminit kekuatan. Haji itu merupakan aplikasi dari 1 sampai 4. Jadi orang gak mungkin haji kalau dia belum bisa jaga mulut, belum cacat. Orang belum cacat bisa haji gak? Gak mungkin kan? Orang haji harus cacat dulu, muslim dulu kan? Di sana juga harus jaga tingkah laku. Di sana juga ternyata harus jaga hati. Karena nggak boleh ngomong sembarangan. Final test ya? Iya, final test. Katanya langsung di orang itu apa ya? Ngomong kami orang kata dia. Tinggal aku harus jaga hati. Hati ternyata juga nggak boleh. Seenaknya. Kesana kalau nggak ada kekuatan, satu keuangan dan kedua fisik, juga nggak mungkin sampai sana. Sehingga, kalau 1 sampai 4 ini bisa diaplikasikan di sana, dan semuanya baik, ya itulah mabrur. Paham, teman-teman? Jadi kenapa kok aja ada yang mabrur? Sholat nggak ada yang mabrur? Bukan, karena yang dimaksud haji mabrur ini, berarti 1 sampai 4 ini sudah bisa diaplikasikan. Tiada lain balasannya kalau 1 sampai 4 sudah bisa kita praktek. Kecuali jannah. Ya, makanya tadi kan kalau melihat dari apa yang dikatakan kuliah sihat dalam tafsir Al-Misbah.